Jaluk meneng aku mesti tak isa-isa ke saben kon ngancani mesti tak sempet-sempet ke nanging yen tresnomu neng atiku ora iso tak paksa ke. Dolanan ojo mbok anggap kuyonan aku sing tenanan sakuwate aku njogo ati kowe milih sing ra pasti opo ku arah